بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pertama dan yang utama adalah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat-Nya kita bisa kembali bersama-sama untuk memahami nasihat-nasihat yang telah sampai kepada kita melalui bimbingan para ulama kita rahimahumullah. Dan di antara nasihat yang penting di sini adalah di antara perkara yang kita akan bicarakan adalah min muskilatis syabab, di antara problematika remaja, ya, karena permasalahan itu terlalu banyak, terlalu kompleks, ya. Sebuah masyarakat yang terdiri dari sekian banyak unsur-unsur, maka di sana tentu banyak pula perkara-perkara yang dihadapi dari segala bentuk problem-problem, muskilah-muskilah. Dan kali ini kita akan memberikan beberapa na'am nasihat para ulama kita rahimahullah tentang perkara yang terkait dengan para pemuda, para remaja kita. Yeah. Dan di antara pembahasan kemarin adalah di antara sifat-sifat syababun mustaqim. Yeah. Karena pemuda atau remaja itu ada 3 golongan. Syabab yang mustaqim, syabab yang munharif, dan syabab yang mutakhayyir. Pemuda yang lurus agamanya itu memiliki beberapa sifat dan sudah kita sebutkan kemarin sampai nomor 14, ya. Sampai nomor 14 yang terakhir, ya. Yakni selalu mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah. Naam, sesuai dengan jalan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sekarang masuk nomor 15. Syababun mustaqim adalah syababun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Syabab yang mustaqim itu pemuda atau remaja yang selalu berusaha memerintahkan bil ma'ruf dengan kebaikan, wa yanha 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa pemuda tersebut mau menjalankan perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar? di annahu yu'min. Di annahu yu'minu bi anna fi dzalik sa'adatus syu'ub wal ummah. Karena remaja tersebut, pemuda tersebut mengetahui, mengimani bahwa dengan cara seperti itulah, amar ma'ruf nahi mungkar itulah, akan didapatkan sa'adah, kebahagiaan bagi bangsa, bagi umat ini. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini adalah salah satu di antara sifat syababun mustaqim. Dan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang sifat umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, ya, Ali Imran 110, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalian adalah sebaik-baik umat, ya, yang Allah keluarkan untuk manusia. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ya, maka di dalam ayat ini kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, yamdahu ta'ala hadihil ummah wa yukhbiru anna khairul ummah allati akhrajahallah linnas. Ya, di dalam ayat ini kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa Allah Ta'ala memuji terhadap umat ini dan mengkhabarkan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik. Ya, yang Allah keluarkan untuk manusia. Nah, umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah umat yang terbaik. Tapi dikatakan mereka terbaik oleh Allah Ta'ala memiliki sifat yang mereka selalu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Para pendengar sekalian, jadi ini pujian Allah kepada umat ini. Maka para pemuda harus sadar, apalagi pemuda itu pemimpin masa depan. Ya, kalau pemudanya hari ini baik, maka insya Allah masa depan umat mendatang juga akan baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, jilid yang kelima, halaman 253, ketika menyebutkan ayat ini, yakni wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Apa yang dimaksud dengan ayat ini memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, yang ini merupakan sifat umat yang terbaik? Kata Syekhul Islam, wal amru bis sunnati wa nahyi 'anil bid'ah. Wal amru bis sunnah wa nahyi 'anil bid'ah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'an munkar. Wal amru bis sunnah wa nahyi 'anil bid'ah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'an munkar. memerintahkan yang sunnah dan mencegah dari kebid'ahan. Wal amru bisunnati wa nahyu anil bid'ati wa amrun bima'rufin wa nahyun 'an munkarin. Bahwasanya memerintahkan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan mencegah dari kebid'ahan itu adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya. Wa huwa min afdhalil a'malis shalihati. Dan ini merupakan amalan-amalan yang paling afdol, paling utama. Ya. Jadi pemuda harus cemburu terhadap agamanya, harus cemburu terhadap sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, harus benci ketika Allah Ta'ala dimaksiati, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirusak. Karena Allah Ta'ala sendiri ternyata cemburu terhadap hamba, mukmin. Kalau hamba tersebut mendatangi hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih, Inna Allah Ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yagharu, cemburu. Wa innal mu'min yagharu. Dan orang mukmin itu juga apa? Cemburu. Ya. Wa khiratullah ayatiyal mu'minu ma harramallahu alaih. Dan kecemburuan Allah kepada seorang mukmin adalah jika orang mukmin itu mendatangi yang diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Dan kecemburuan Allah jika seorang mukmin mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu. Ma'asyiral muslimin. Memerintahkan yang sunnah, mengajak manusia kepada jalan Rasulullah SAW. Manhaj ahlus sunnah, bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Mengajak kebaikan. Asy-Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ya. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wal ma'ruf ma'urifa bil aqdi wasyar'i. Yang namanya ma'ruf itu adalah perkara yang sudah dikenal. Sudah dikenal kebaikannya oleh akal dan syariat. Ya. Dan akal dan syariat itu menyatakan itu kebaikan. Itu ma'ruf namanya. Dan yang namanya mungkar, huwa ma'arofa bisyari atau ma'urifa bisyari wal'aqli kub'uhu. Yang namanya mungkar itu apa yang diketahui berdasarkan syariat dan akal kejelekannya. Jadi kejelekannya sudah maklum. Baik secara tinjauan syariat atau secara tinjauan akal. Nah, maka para pemuda jangan sampai ya terbawa oleh slogan-slogan yang dislogankan oleh khawarij. Amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya adalah khuruj ala sultan. Apa itu? Memberontak ini. Memberontak ya. Ya, jadi khuruj ala sultan muslim ini salah satu dari 5 asas fondasi pemikiran khawarij. Benar bahasanya? Iya, Ustaz. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagus apa enggak? Bagus sekali, Ustaz. Tapi kalau sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata amar ma'ruf nahi mungkar di situ ternyata ditafsirkan adalah khuruj ala sultan. Makanya para gerakan-gerakan terorisme ini mereka banyak merangkul atau dengan bahasa lain apa? Merangkul atau apa? Merekrut. Merekrut, ya. Merekrut para remaja-remaja yang masih bersemangat, ya, yang masih dangkal pemahamannya, sehingga diarahkan untuk jadi orang yang katanya tegas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar tadi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memerintahkan yang sunnah dan mencegah yang bid'ah. Yang bid'ah. Taib. Pemuda yang mustaqim yang keberapa? 16. Syababun yas'a fitahhiril mungkar. Pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang yas'a, berusaha. Berusaha untuk merubah kemungkaran. Ala nahwi alladzi ja'an Rasulillah. Sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang berusaha untuk merubah kemungkaran sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum mungkaron?" Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran? "Fal yughayyirhu biyadih." Maka rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bi lisanih." Maka jika tidak mampu merubah dengan tangan, babi lisani, maka robahlah dengan lisannya. Bailam yastati', maka jika tidak mampu merubah dengan lisan, babi kolbi, maka robahlah dengan hatinya. Wadalika adha'ful iman. Itulah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Naam, hadis riwayat Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman. Ya. Para pendengar sekalian, para remaja yang kami hormati, para pemuda yang kami cintai, hadis ini sebagai salah satu di antara sifat yang harus dimiliki oleh pemuda yang mustaqim. Ya, yang masih lurus. Di mana mereka selalu berusaha merubah segala kemungkaran, tapi sesuai dengan bimbingan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan tahapan-tahapan. Siapa yang mampu merubah dengan tangan, ya pakai tangan kalau punya kemampuan. Ya. Kalau enggak mampu pakai tangan, pakai apa? Pakai lisan. Pakai lisan tidak bisa, ya pakai apa? Hati, Ustaz. Pakai hati. Jadi iman itu bertingkat, ya. Bertingkat-tingkat, ya. Nah, iman itu bertingkat. Kemampuan orang merubah kemungkaran juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Berarti iman juga bertingkat. Ada yang kuat, ada yang sedang-sedang, ada yang sangat lemah. Lemah. Nah, kita tinggal milih yang mana ini. Ya, keadaan keimanan masing-masing, ya. Iya. Kalau mampu dengan lisan, ya mampunya dengan lisan. Amar ma'ruf dengan lisan. Tulisan, nasihat, bimbingan. Hadis ini dikisahkan oleh Tariq Ibn Shihab bahwa ketika suatu saat Marwan bin Hakam Ibn Abil As, salah satu khalifah Bani Umayyah yang wafat pada tahun 65 Hijriah. Beliau suatu saat melakukan sholat id. Iya. Kita tahu kalau sholat id itu apa dulu yang dikerjakan? Sholat dulu, Ustaz. Iya, sholat dulu, ya. Iya, Ustaz. Namun, dikisahkan oleh Tariq Ibn Shihab, ternyata Marwan Ibn Hakam Ibn Abil As, khalifah Umayyah, itu tidak sholat dulu, tapi mengawalinya dengan khutbah. Begitu. Maka begitu Marwan mau melakukan khutbah, maka kemudian ada seorang laki-laki, ya, mengatakan as-salat qoblal khutbah, salat sebelum khutbah. Maka kemudian dikisahkan Abu Sa'id mengatakan amma hada faqad qadha ma alaihi sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Ya. Jika diingatkan supaya salat dulu baru apa? Khutbah. Ya, maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah pakai tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Ya. Dan sekian banyak riwayat-riwayat tentang kisah tentang hadis ini. Ini kurang lebih tentang bagaimana periwayatan yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menasehati kepada seorang khatib salat hari raya seharusnya dia lakukan salat dulu baru melakukan khutbah. Tapi kemudian dia akan melaksanakan khutbah terlebih dahulu. Maka ini diingatkan dengan riwayat hadis ini. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang pemuda ya berusaha untuk tampil merubah kemungkaran. Seperti kisah yang sudah kita bawakan, kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Atau kisah Al-Hulam, anak kecil yang berdakwah di negeri Yaman mengajak masyarakatnya masuk Islam. Rela walaupun kemudian dirinya jadi korban, ya. Kisah yang sering diulang-ulang di radio, ya. Iya, Ustaz. Nah, ini kisah faedah penting bagi para remaja untuk tampil jadi pembela-pembela Islam. Iya. Sebab kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, ini akan didapatkan beberapa hal. Hal yang akan membahayakan bagi umat ini. Yang pertama, bahaya-bahaya akibat-akibat yang akan didapatkan oleh umat karena sebab meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahaya yang pertama, al-halaq fid dunya. Ya, kebinasaan di dunia. Ya. Sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan gambaran orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang naik kapal. Orang naik kapal, sebagian penumpangnya di bagian atas dan sebagian di bagian bawah, ya, dak atas, dak bawah. Memang kapal demikian, ya. Iya, Ustaz. Ada lantai atas, lantai bawah, ya. Kemudian orang yang di lantai bawah, ketika mereka istaqau minal ma, ingin mengambil air, ternyata air ada di bagian atas, maka harus marru ala man fawqahum, harus melewati orang yang ada di atas mereka. Ya. Lalu mereka punya pemikiran, law kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Kalau kita tidak usah naik ke atas sehingga mengganggu orang yang di atas, kita melewati mereka, maka kita melobangi kapal. Ya, kita lobangi saja kapal supaya barakallahu fikum kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Begitu. Kapal dilobangin supaya ngambil airnya enggak repot-repot. Cari jalan pintas nih. Nah, sehingga nanti enggak perlu repot-repot ke atas apalagi melewati banyak orang mengganggu mereka. Maka Nabi menggambarkan dengan gambaran seperti itu. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Maka jika penghuni kapal dibiarkan, yang di bagian bawah itu melobangi kapal, dibiarkan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, akan binasa seluruh penghuni kapal. Ya, para penumpang akan apa? Tenggelam semua. Tenggelam. Wa in aqadu ala aydihim najau, najau jami'an. Namun jika mereka mau mengambil tindakan, dicegah, jangan sampai kapal dibiarkan dilobangi. Najau, mereka selamat dan seluruh penumpang kapal itu selamat semuanya. Ini gambaran Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, Kitab Syirkah. Ya. Masal muslimin, para pendengar sekalian. Jadi, kalau kita membiarkan orang lain berbuat kemungkaran, itu sama saja membiarkan kapal ini cepat apa? Gambaran kapal cepat tenggelam. Ya? Apa ingin kapal cepat tenggelam? Tentunya tidak, Ustaz. Yang kalau yang tenggelam itu bukan yang melobangi tok. Semuanya nih, Ustaz. Semuanya ya? Ikut tenggelam. Nah, celaka semuanya nanti. Binasa nanti. Ya. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bahaya tidak peduli. Ya. Para remaja harus mau peduli. Menyingsingkan lengan bajunya. Ya. Meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu itu mereka bisa mengetahui kebaikan dan bisa mengenal kemungkaran sehingga bisa menjauhi dan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ya. Sebagaimana Allah telah menjauhkan rahmatnya kepada ahlul kitab ketika mereka meninggalkan perkara yang penting ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud, Nabi Isa ibni Maryam. Karena yang demikian itu mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas dan mereka tidak saling mencegah hal yang mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Jadi para pendengar sekalian, para remaja yang kami hormati, para pemuda yang kami cintai, amar ma'ruf nahi mungkar ini tugas kita semuanya untuk saling bahu membahu memberi kebaikan kepada orang lain agar laknat Allah tidak turun kepada kita sebagaimana laknat Allah turun kepada Bani Israel karena mereka tidak melakukan pencegahan dari segala apa kemungkaran. Ya, pemuda jangan malah sampai jadi orang yang terdepan dalam apa kemungkaran. Kemungkaran, jangan. Kalau yang tua sudah loyo, yang muda malah jangan menghidupkan kemungkaran lagi. Ya, justru kemungkaran itu dicegah agar datang rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan kita. Ya, itulah pemuda yang selalu siap sedia berjuang membela agama Allah. Coba contoh Ali bin Abi Thalib. Salah satu pemuda ya dari kalangan pemuda yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai siap merelakan dirinya untuk dikorbankan demi tegaknya Islam. Ya. Suatu saat Nabi disuruh salam oleh Allah untuk hijrah. Hijrah ke Madinah meninggalkan kota kelahirannya. Karena sudah tidak mungkin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah berat. Ya. Orang sudah siap untuk membunuhnya. Bahkan rumah sudah dikepung. Pedang-pedang sudah siap untuk menebas leher Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Ali bin Abi Thalib dipanggil untuk menggantikan posisi beliau tidur di tempat beliau biasa tidur. Nah, gimana ini? Mau apa enggak ini? Ya pemuda yang baik, pemuda yang siap berjuang membela Islam, tidak mengapa. Walaupun disuruh berbaring, tidur di tempat beliau SAW biasa tidur, siap. Walaupun konsekuensinya nanti ada rintangan. Iya, ya, kalau musuh begitu langsung tebas, tidak lihat dibuka dulu ternyata Ali, bisa jadi salah sasarannya. Tapi Ali bin Abi Thalib pemuda yang cerdas, tidak mengapa. Yang penting Rasulullah SAW itu selamat. Maka pada zaman ini dibutuhkan para pemuda-pemuda yang siap berjuang dan berkorban, meluangkan waktu dan pikirannya, tenaganya untuk melanjutkan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan di dalam hadis, di dalam Sahihul Jami', Syekh Albani mengeluarkan 6947, di antara dampak jelek tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar adalah adamu istijabati doa, tidak terkabulnya doa. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam Sahihul Jami' dari jalan Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, waladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, pasti kalian harus melakukan amar ma'ruf, mencegah yang mungkar. Aw la yusikanna Allah ayyab'atsa 'alaikum iqaba min indih. Atau hampir-hampir Allah menurunkan azab untuk kalian dari sisinya. Summa latud annahu fala yastajiba lakum. Kemudian kalian pasti berdoa kepadanya, fala yastajibu lakum. Namun Allah tidak mengabulkan doa kalian. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah kalau sampai doa-doa kita tidak didengar oleh Allah. Maka di sini para pendengar sekalian, penting ya bagi kita semuanya, terkhusus bagi kita para pemuda, para remaja, harapan masa depan umat ini untuk banyak mencari ilmu sehingga bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, kemudian bisa mengamalkan ibadah yang satu ini, menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengisahkan tentang Luqman, ya bunayya aqimish shalat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Wasbir 'ala ma asaba. Bersabarlah. Bersabarlah dengan musibah. Musibah yang menimpa kamu ketika kamu menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar banyak ujian dan banyak apanya? Rintangannya. Semoga kita digolongkan orang yang bisa sabar dan bisa mendapatkan pahalanya. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan atau keliru dalam menyampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.